الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan juga inayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat karunia dari sisinya. Dan semoga salawat dan salam tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sahabat beliau, keluarga beliau, dan semua yang mengikuti meneladani beliau hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan, menurunkan hujan untuk kita semua. Semoga hujan yang Allah turunkan itu memberikan keberkahan, kebaikan yang banyak bagi kita dan juga makhluk yang lainnya. Dan sungguh ini adalah suatu yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَوَا الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan, مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُ, setelah mereka itu berputus asa, wayansyuru rahmatah, dan Allah menebar rahmatnya, wawal waliyul hamid, dan dia Allah adalah maha dia adalah penolong yang terpuji. Telah manusia mengharap dan mengharap akan turunnya hujan, maka Allah kemudian dengan keutamaan rahmatnya dan kasih sayangnya menurunkan hujan kepada manusia. Menurunkan hujan kepada manusia yang memberikan manfaat yang sangat besar, memberikan barokah. Hanya saja apa? Ada hujan yang kadang tidak memberikan barokah, tapi justru merusak. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa sanatu alla tumdar," bukanlah paceklik itu dengan apa? Tidak diturunkan hujan. Walakin antumtar, tapi diturunkan hujan, diturunkan hujan. Walau tumbitul ardu syai'a, dalam kondisi apa? Bumi itu tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Ada hujan tapi apa? Tanaman pada mati, buah-buahan pada rusak. Menunjukkan ada hujan yang baik, ada hujan yang tidak baik. Hujan yang memberikan barokah, ada yang mungkin merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bersyukur, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, dan tentang senantiasa kita berharap hujan yang Allah turunkan hari ini atau mungkin hari-hari berikutnya itu adalah hujan yang barokah, memberikan manfaat bagi kaum muslimin pada khususnya. Kita lanjutkan untuk membaca keterangan-keterangan dari para ulama seputar adanya iqamah. Terakhir kita membaca tentang hal-hal yang disunnahkan dalam azan. Di antaranya apa? Memandangkan azan dalam keadaan suci, sambil berdiri menghadap kiblat, dan sebaiknya meletakkan jari telunjuk di telinga saat azan, kemudian menggabungkan antara dua takbir dalam azan, juga menolehkan kepala atau muka ke kanan dan ke kiri di saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya. Termasuk pula apa? Tasbih mengucapkan as-salatu khairu minan naum pada adzan. Pada adzan apa? Ulama ada yang berpendapat pada adzan subuh, ada yang berpendapat pada adzan pertama sebelum terbit fajar. Ya. Tapi yang nampak kebanyakan ulama menguatkan, termasuk ulama-ulama belakangan, Al-Najnah berpendapat bahwa as-salatu khairu minan naum itu baik dikumandangkan pada adzan subuh. Berdasarkan beberapa dalil di hadis Abu Mahdhurah. Kemudian tentang hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan dan juga nanti yang memandangkan azan. Ya. Apa kemarin? Bagi yang mendengarkan azan untuk menjawab azan. Apalagi setelah azan disunahkan untuk bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta wasilah. Sebagaimana doa setelah azan, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah aba'athu maqama mahmudan lil ladzi wa'attah. Ya. Dan termasuk hal yang disunahkan setelah azan adalah berdoa. Berdoa dan juga nanti surat sunnah di antara azan dan iqamah. Karena Nabi pernah menyatakan apa? Baina kulli adzanaini sunnatun. Baina kulli, di antara masing-masing dari dua azan, antara azan dan iqamah itu ada salat. Antara azan dan iqamah itu ada salat. Boleh seorang salat padanya, salat sunnah. Mungkin salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang lain mutlak. Ya. Kemudian juga telah kita sebutkan hadis tentang larangan keluar dari masjid setelah azan, dan ulama menyebutkan menerangkan hal ini adalah satu perkara yang makruh, yang dibenci. Ya, kecuali bagi yang punya udzur. Apa di antara udzur? Yang di mana seorang itu tidak mengapa keluar dari masjid setelah azan, semisal untuk wudu atau mungkin mandi besar bagi yang belum mandi. Ya. Dan lain-lain. Berikutnya kita masuk pada sifatul iqamah. Kaifiyah tata cara memandangkan iqamah. Dan di sini ada dua cara. Yang pertama apa? Yaitu dengan memandangkan 11 kalimat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid, selain Abdullah bin Zaid bermimpi tentang seorang yang membandingkan azan tapi juga dalam mimpi tersebut orang tersebut juga mengumandangkan iqamah. Ya. Yunafal iqamah yang jumlahnya ada 11 kalimat disebutkan dalam hadis Abdullah bin Sa'id, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lafaz iqamah dalam hadis Abdullah bin Zaid, dan itu yang biasa kita lakukan dan yang biasa kita dengar. Ya. Di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, umira Bilalun ayashfal adhana wa yutiral iqamah illa al-iqamah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, umira Bilal, Bilal diperintahkan, ayashfal adhan, untuk menggenapkan bilangan adhan. Kan genap semua, genap seluruhnya, Allah Akbarnya genap, syahadatnya juga genap, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah juga genap. Apa yang tidak genap? La ilaha illallah. Ulama sepakat bahwa la ilaha illallah itu hanya sekali. Ya, tidak digenapkan. Kemudian wa yutirul iqamah. Bila juga diperintahkan untuk mengganjilkan bilangan atau lafaz iqamah. Ya. Ganjil kecuali apa? Kecuali apa? Allahu Akbar. Ini sebanyak dua kali. Dan nanti ada cara yang kedua. Dari yang pertama, lafaz Allahu Akbar dua kali. Ya. Dan pula di akhirnya Allahu Akbarnya dua kali. Ini. Adapun yang selainnya apa? Satu kali. Dari apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, lafaz Allahu Akbar yang pertama itu dua kali, Allahu Akbar yang terakhir dua kali. Selainnya lafaz yang lain apa? Ganjil satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah satu kali, asyhadu anna Muhammadar Rasul satu kali, hayya 'alas shalah satu kali, hayya 'alal falah satu kali. Ya, ini cara yang pertama. Kemudian dalam hadis Anas, illal iqamah, kecuali iqamah. Apa maksudnya? Kecuali iqamah. Jadi kan Bilal disuruh azan dan bilangnya genap. Lafadznya digenapkan. Untuk iqamah, untuk Bilal disuruh apa? Mengganjilkan. Ya, kecuali iqamah. Iqamah yang dimaksud di sini adalah ucapan apa? Qad qa mati surah. Ya. Kecuali iqamah, kecuali kalimat qad qamat as-salah, maka ini apa? Dibaca berapa kali? Dua kali. Atau digenapkan. Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Ya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, dengan jumlah kalimat 17 kalimat. Ya. Dan hal ini disebutkan dalam hadis Abi Mahdzurah, disebutkan dalam hadis Abi Mahdzurah di mana dalam hadis Abdul Mahdzurah, Abi Mahdzurah disebutkan Allahu Akbar sebanyak 4 kali, Asyhadu an la ilaha illallah itu 2 kali, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu 2 kali, Hayya 'ala shalah 2 kali, Hayya 'ala falah dibaca 2 kali, Qad qamatish shalah 2 kali, kemudian Allahu Akbar lagi sebanyak 2 kali, terakhir La ilaha illallah 1 kali. Apa bedanya dengan lafal azan yang biasa kita dengar? Bedanya apa? Ada tambahan apa? Qad qamatish shalah. Iya kan? Atau yang biasa kita dengar ditambah apa? Qad qamatish shalah sebanyak 2 kali. Ini nanti menjadi tata cara iqamah yang kedua. Berarti lafaznya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Persis seperti apa? Adzan yang biasa kita dengar hanya ada tambahan apa? Qad qamatish shalah sebanyak 2 kali setelah hayya 'alal falah. Dan untuk tata cara azan dan iqamah yang berbeda dari apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di sekitar kita, karena jarang digunakan, maka apa, kita membiasakan dengan apa yang ada, yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di sekitar kita, dari lafal adzan dan iqamah. Adapun untuk tata cara yang lain, itu bisa dilakukan tapi kadang-kadang ya. Jangan sampai nanti dirubah kemudian menimbulkan satu hal yang tidak baik dari kaum muslimin. Ya. Jadi gunakan lafal adzan dan iqamah yang biasa. Kalau ingin tata cara yang lainnya tadi, maka dilakukan tapi kadang-kadang saja. Berikutnya permasalahan, apakah orang yang mengumandangkan adzan itu pula yang mengumandangkan iqamah? Sebagian ulama berpendapat yang paling utama yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang azan. Ya. Ini disebutkan oleh yang ada pendapat. Ya. Pendapat para ulama, kebanyakan para ulama. Pendapat kebanyakan para ulama. Yang adzan itu pula yang paling utama untuk mengumandangkan iqamah. Kenapa? Karena Bilal radhiyallahu anhu beliau disuruh oleh Rasulullah untuk azan dan qomat. Ya, ada riwayat menyebutkan bahwa Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk azan dan qomat. Ya, menunjukkan yang paling utama untuk mengandalkan iqamah adalah orang yang azan. Sekarang apakah boleh orang yang tidak azan mengumandangkan iqamah? Kalau boleh, boleh saja. Ya, dari sisi boleh, boleh saja. Ya, ini saja yang paling utama, yang paling afdal, yang azan, yang mengandangkan iqamah. Berikutnya, apakah orang yang tidak mengumandangkan iqamah juga disyaratkan untuk menjawab iqamah? Ya. Syekh Ibn Utsaimin menguatkan pendapat bahwa tidak disyaratkan untuk menjawab kecuali pada azan. Tidak disyaratkan untuk menjawab kecuali pada azan. Ya. Tapi ulama yang lain juga ada yang berpendapat disyaratkan bagi yang mendengar iqamah untuk mengucapkan semisalnya, mengucapkan atau menirukan ucapan orang yang memandangkan iqamah. Ya. Untuk menjawab disyaratkan, di sebagian ulama berpendapat disyaratkan bagi yang mendengar iqamah untuk menjawabnya. Ya. Kemudian kapan dilakukan iqamah atau qomat? Ini menjadi asal bahwa tidak dikumandangkan iqamah kecuali apabila sudah melihat imam. Imam datang atau masuk masjid. Ya. Jadi disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Bilal itu memandangkan adzan. Kemudian dia tidak memandangkan iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Maka apabila beliau sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumah menuju ke masjid, Bilalkum kemudian mengumandangkan iqamah. Ya. Ketika melihat Rasulullah keluar atau datang ke masjid, Bilal kemudian mengumandangkan iqamah. Ya. Kemudian kapan manusia itu berdiri untuk sholat? Kapan sholat itu berdiri? Manusia berdiri, makmum berdiri untuk sholat. Yang pertama, jika imam tidak bersama mereka di masjid. Jadi imam setelah azan, imam belum ada di masjid. Maka kalau imam itu tidak bersama mereka di masjid, maka yang disunahkan adalah mereka tidak berdiri sampai mereka melihat imam masuk masjid. Ya. Sama saja ya. Muadzin sudah qomat atau belum qomat? Makmum itu berdiri tatkala melihat imam. Ya. Dan ini adalah pendapat al-jumhur, jumhurul ulama. Berdasarkan hadis Abu Qatadah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Idza uqimatis salat, apabila dikumandangkan iqamah untuk salat, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ya. Ini jika imam belum berada di masjid sebelumnya. Tapi apabila imam itu sudah berada di masjid, ya, di masjid bersama makmum, maka Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat mereka tidak berdiri, para makmum tidak berdiri kecuali setelah selesai dari iqamah. Ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan ulama, para makmum tidak berdiri kecuali setelah selesai iqamahnya. Ya. Adapun Imam Malik berpendapat ya, makmum berdiri apabila iqamah dikumandangkan. Imam Mahmud berpendapat makmum berdiri apabila muadzin mengucapkan lafal qad qamatish shalah. Abu Hanifah berpendapat mereka para makmum itu berdiri apabila muadzin atau orang yang mengumandangkan iqamah mengucapkan hayya 'alas shalah. Saat orang yang mengumandangkan iqamah mengucapkan hayya 'alas shalah. Ya. Tapi melihat dalil yang ada yang telah berlalu, Nabi menyatakan apa? Fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ini menunjukkan apa? Makmum sebaiknya berdiri untuk salat apabila mereka telah melihat imam telah berdiri. Imam berdiri kemudian makmum ikut berdiri. Ya. Jadi selesai, insyaallah cukup penjelasan tentang al-adhan dan al-qamah. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan kepada pembahasan bab baru. Berkata al-alamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, wajibu 'alal musalli, dan wajib bagi orang yang salat, yang pertama tadhhiru thawbihi wa badanihi wa makanihi minan najasati, mensucikan, membersihkan pakaiannya, juga badannya, juga tempat dia sholat dari benda najis. Wajib bagi orang yang sholat membersihkan pakaiannya, badannya, dan tempatnya dari najis. Jadi berarti apa? Orang yang sholat harus memakai pakaian yang suci, badannya yang suci, dan juga tempat yang suci. Ya, badan selain yang suci dari najis juga harus apa? Suci dari hadas. Pakaian dan tempat juga harus suci dari, bersih dari najis. Ya. Berarti di sini beliau, rahimahullah, menyebutkan tentang syarat sholat yang lain. Setelah beliau menyebutkan tentang syarat sholat, yaitu apa? Masuknya waktu sholat dengan dikumandangkannya adzan, maka berikutnya beliau menyebutkan tentang syarat sahnya sholat yang lain, yaitu suci dari najis. Ya. Suci dari najis. Dan sebenarnya apa? Tidak hanya suci dari najis, tapi harus suci dari hadas. Bersuci dari hadas selama dia mampu. Ya. Ya, termasuk syarat sahnya sholat adalah bersuci, membersihkan diri dari apa? Hadas bila mampu, dan juga membersihkan diri juga pakaian dan tempat dari benda najis. Ya. Berikutnya, apa dalil yang menunjukkan tentang hal itu, yang menunjukkan bahwa suci dari hadas itu termasuk syarat sahnya sholat? Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Dan seterusnya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah Ta'ala menyatakan, la taqrabus salata wa antum sukara, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Jadi orang yang junub ini tidak boleh sholat sampai apa? Dia mandi, sampai dia suci. Seorang yang mau sholat dari hadas harus suci dari hadas. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW telah menyatakan, la yaqbalu Allahu salata ahadikum Idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Menunjukkan seorang harus suci dari hadas jika dia mau sholat. Ya. Tentang bersuci dari najis pada badan, pakaian dan tempat, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya untuk bersuci, mensucikan badan dari najis-najis adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muddatsir ayat 4. Apa bunyinya? Al-Muddatsir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Maka terhadap pakaian-pakaianmu, maka sucikanlah. Maka sucikanlah. Ya. Dan Ibnu Sirin berkata bahwa apa? Maksudnya adalah iksil bilma. Iksilha bilma. Ibnu Sirin menjelaskan tentang ayat ini dan menyatakan apa? Cucilah pakaianmu dengan air. Ya. Menunjukkan seorang yang sholat itu hendaknya dia apa? Suci pakaiannya dan juga badannya dari najis. Jika di sini apa? Pakaian saja suruh dicucikan, maka apalagi badan, kan gitu. Pendalilan dari ayat ini apa? Jika mencucikan pakaian itu hukum wajib, maka apalagi apa? Mensucikan badan dari najis. Dan yang lain, hadis-hadis tentang istinja dan istijmar. Ya, itu menunjukkan wajibnya mensucikan badan dari najis. Kemudian perintah Nabi untuk mencuci kemaluan dari madzi, ini juga menunjukkan wajibnya mensucikan badan dari najis. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan diri dari air kencing, itu juga menunjukkan wajibnya mensucikan badan dari najis. Adapun mensucikan pakaian dari najis telah disebutkan dalilnya tadi, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 4, wasiyabak fatahir, menjadi dalil wajibnya mensucikan pakaian dan menjauhkan pakaian dari najis-najis. Dan juga hadis atau sabda Rasulullah SAW tentang pakaian yang terkena darah haid. Apa kata Rasulullah dalam pakaian yang terkena darah haid? Dan darah haid adalah satu benda yang najis. Nabi mengatakan apa? Tahuttu summa taqrushu bilma summa tandahu summa tusallifi. Ya, kamu apa? Kamu gosok, kamu cuci dengan minyak, lalu kamu pakai untuk sholat. Ini tentunya secara apa? Setelah dikeringkan, kemudian dipakai untuk sholat. Ya. Menunjukkan pakaian yang digunakan untuk sholat harus suci. Suci dari najis. Ya, dari kotoran. Demikian pula hadis di mana Rasulullah pernah melepas sandal ketika berat. Manakala malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau bahwa di sandal beliau itu ada kotoran atau najisnya. Ya. Jadi setelah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa di sandal beliau itu ada najis, lalu Nabi apa? Melepas atau membuang sandal beliau. Dan itu terjadi ketika beliau sedang sholat. Menunjukkan bahwa orang yang sholat itu harus pakaian, satu yang dipakai itu harus suci, bersih dari najis-najis. Ya. Harus menjauhkan dari satu, dari memakai sesuatu yang najis. Yang berikutnya yaitu membersihkan tempat dari najis. Berarti memakai tempat yang tidak najis untuk sholat. Apa di antara dalil tentang hal ini? Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wa na'aqifina wa ruk'a sujud. Kami mengambil perjanjian kepada Ibrahim dan Ismail untuk keduanya mensucikan baitku, baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang rukuk dan sujud. Ya. Ya Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mensucikan Baitullah dari segala kotoran, dari najis. Ya. Demikian pula Nabi hadis dalam hadis yang sahih yang sering kita dengarkan, Nabi memerintahkan sahabat untuk menuangkan seember air pada air kencing orang Arab Badui yang berada di masjid. Nabi memerintahkan untuk menyiram air kencing Arab Badui yang berada di masjid dan setimba air, itu menunjukkan bahwa orang yang sholat itu harus sholat di tempat yang suci dari najis, dan menunjukkan wajibnya bagi kaum muslimin untuk membersihkan tempat dari segala najis, menjauhkan tempat dari segala najis. Ya. Berikutnya di sini ada beberapa permasalahan. Jadi perlu diketahui bahwa jumhurul ulama berpendapat bahwa tanazzuh, mensucikan diri dari najis, itu termasuk syarat sahnya sholat. Jumhurul ulama berpendapat bahwa bersuci dari najis itu termasuk syarat sahnya sholat. Apabila seseorang tidak mensucikan dirinya dari najis, maka apa? Sholatnya tidak sah. Ya. Sholatnya tidak sah. Adapun keterangan berikutnya, permasalahan yang ada seputar hal ini insya Allah kita terangkan di pertemuan yang lain. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.